نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله بارك الله فيكم. Pada satu Ramadan ini mengawali taklim tatap muka barakallahu fikum, yang mana satu bulan penuh pada Ramadan tahun lalu qadarullah masyafa'al tidak ada kajian tatap muka. Maka barakallahu fikum, untuk saat ini keadaan yang Allah uji dengan adanya pandemi barakallahu fikum, maka kita sebagai seorang muslim tetap mengikuti anjuran pemerintah barakallahu fikum. Di antara yang dianjurkan dari Kemenak adalah kajian maksimal 15 menit. Kalau kita barakallahu fikum mengamalkan sabda Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, maka 5 menit saja kita mendapatkan faedah atau memberikan pengajaran itu sudah sangat berarti apabila diniati dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, untuk sore hari ini, satu Ramadan ini adalah kajian tafsir, tafsir muyassar sebagaimana yang lembaran saya bagikan itu. Itu adalah tafsir yang diterbitkan oleh Saudi Arabia, ringkasan dari segala tafsir, baik itu tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari dan lain-lain. Barakallahu fikum. Pada sore hari ini adalah tafsir Surat An-Nas. Surat An-Nas itu turunnya di Makkah atau di Madinah. Di sini para ulama berselisih. Para ulama berselisih. Ada yang menyatakan barakallahu fikum turunnya itu di Makkah, dan ada yang menyatakan di Madinah. Namun barakallahu fikum, yang lebih rajih, yang lebih mendekati kebenaran insyaallah, ya, surat An-Nas ini turunnya di Madinah. Karena ini berkaitan dengan sebab setelah Nabi alaihi salatu wassalam terkena sihir, yang disihir oleh seorang penyihir dari Yahudi. Ketika Nabi terkena sihir barakallahu fikum, seakan-akan Nabi mengumpuli istrinya, seakan-akan berbuat sesuatu, namun ternyata tidak. Dan sebagian orang menolak berita tentang tersihirnya Nabi. Namun para ulama menyebutkan bahwasanya sihir itu sama dengan penyakit. Orang terkena sihir bukan aib, karena Nabi adalah basyarun mitsluna, seseorang seperti kita, manusia biasa. maka Nabi pun mengalami sakit, juga bisa terkena sihir. Ketika Nabi terkena sihir, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril mendatangi Nabi bertanya, "Istakaita ya Muhammad, apakah engkau sakit wahai Muhammad?" Maka Nabi menjawab, "Na'am." Maka malaikat Jibril meruqyah Nabi dengan menyatakan, "Bismillah arqika atau urqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu." Ya, bismillah urqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. "Min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menimpamu, yang menyakitimu. Wa min syarri kulli nafsin wa ainin hasidin, dan dari segala keburukan jiwa atau pandangan mata yang jahat, ain. Bismillahi urqika wallahu yashfika, dengan nama Allah aku meruqyahmu dan Allah yang akan menyembuhkanmu." Maka barakallahu fikum, akhirnya Nabi dengan izin Allah sembuh. Dan setelah itu turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat An-Nas ini barakallahu fikum terdiri dari 6 ayat. Tartibuha fil mushafil akhirah, yang secara urutan dalam Al-Quran terletak pada ayat yang paling akhir. Ayat ke surat yang paling akhir, surat ke 114. Fil juz istalasin, pada juz ke 30, yang didahului dengan fi'il amr, kul, katakanlah. Barakallahu fikum. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebut surat Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain. Kalau ditambah dengan satu surat lagi, surat Al-Ikhlas, namanya Al-Mu'awwidhat. Maka kalau ditanya apa itu surat Al-Mu'awwidhatain, jawabannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Apa itu surat Al-Mu'awwidhat, surat Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas? Oleh karena itu Nabi menyatakan, "Iqra'u Al-Mu'awwidhat fi kulli duburis shalah." Bacalah Al-Mu'awwidhat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada setiap selesai sholat. Yakni setelah kita berzikir, ya, berzikir kan diakhiri dengan surat. Ayat Kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Kalau Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas untuk maghrib dan subuh itu 3 kali. Selain maghrib dan subuh maka 1 kali. Barakallahu fikum. Toyib. Di antara keutamaannya adalah bahwasanya surat An-Nas ini barakallahu fikum di antara surat yang terbaik untuk dijadikan sebagai perlindungan dari syaitan, dari was-was, dari gangguan dan kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, maka itu barakallahu fikum bisa dipakai untuk ruqyah. Thayyib. Sekarang kita baca tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas ayat yang pertama, "Qul, katakanlah wahai Nabi, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, disebutkan dalam tafsir, "Qul, katakanlah ayyuhar rasul, wahai rasul, a'udzu, aku berlindung, wa a'tasimu, dan aku bersandar di Rabbin Nas, dengan Rabbnya manusia." Yang namanya Rabb itu adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, pengatur, ya, kemudian ar-raziq, pemberi rizki, dan seterusnya. Al-qadiri wahdah ala raddi syarril waswas. Dialah Allah satu-satunya yang mampu, al-qadir, yang maha mampu, ala raddi syarril waswas, untuk menolak kejelekan waswas. Barakallahu fikum. Yang namanya waswas itu terkadang datang dari setan, terkadang datang dari manusia. Adapun waswas dari setan itu adalah pokok dari segala kejahatan. Setan itu ketika menggoda manusia dengan memberi waswas, membisiki, disebutkan dalam hadis, inna syaiton yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu ketika hendak mengganggu manusia, membisiki manusia, dia melewati aliran darah. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu orang yang kenyang, apalagi sangat kenyang, lebih mudah terkena godaan setan daripada yang lapar. Orang yang berpuasa lebih mudah untuk menahan was-was, lebih mudah untuk menolak was-was daripada yang tidak berpuasa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk was-was, yang pertama, setan memberi was-was kepada manusia tentang keberadaan Allah. Dibuat ragu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Dan itu pasti akan terkadang itu barakallahu fikum, setiap manusia mendapatkan was-was ini. Ya. Termasuk anak pribadi pernah. Tapi apa caranya untuk menolak, disebutkan oleh Nabi, maka berhentilah kamu. Buanglah jauh-jauh pikiran itu, kemudian berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian menyatakan amantu billah wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan rasulnya. Kemudian meludah ke arah kiri, kalau memungkinkan. Kemudian berwudu, ya, kemudian melakukan ketaatan. Kemudian bentuk was-was yang lain adalah setan menghiasi perbuatan maksiat sebagai perbuatan yang baik. Dalilnya surat Al-Anfal ayat ke-47 sampai 48. Silakan dilihat sendiri nanti. Di antara bentuk was-was adalah setan datang memberikan janji-janji kosong, angan-angan kosong. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-120. Kemudian di antara waswas syaitan, syaitan memberikan subhat sebagaimana yang dilakukan oleh iblis kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Maukah kamu aku beritahu sesuatu yang dengannya kamu akan menjadi malaikat atau orang yang abadi di surga? Ternyata barakallahu fikum, di situ ada syubhat. Dan terkadang setan itu memberi keraguan. Sudah selesai wudu, sudah sholat, dibisiki, enggak sah sholatmu, wudukmu salah. Terus seperti itu. Dalilnya surat Al-A'raf ayat ke-20 sampai 22. Kemudian diantara bentuk was-was setan kepada manusia adalah menakut-nakuti manusia. Baik menakut-nakuti dengan dirinya sendiri, dengan jin. Jin itu serem. Awas kalau lewat ini ada setannya, ada jinnya, akhirnya takut. Ya. mau berjalan, mau ke tempat ini, mau ke tempat itu, takut. Ini ada bisikan. Kemudian diantara bisikan adalah yukhawiful faqra, setan memberikan was-was dengan menakut-nakuti kemiskinan. Ya, anakmu sekarang masih kecil, kamu sudah tua. Kalau kamu tidak kerja rajin, kamu meninggal, siapa yang ngurusi anakmu? Terus begitu, ditakut-takuti. Banyak saingan kerjamu ini dan itu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian tafsir yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malikin nas." Aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, Malikin nas, raja manusia. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam tafsir, Malikin nas al-mutasarrifu. Ya, Malikun nas al-mutasarrifu fi kulli su'unihim. Allah adalah raja manusia yang mengatur segala urusan mereka. Al-ghaniyyu anhum, yang Allah tidak butuh kepada hamba. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh kepada hambanya, adalah surat Fatir ayat ke-15. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Butuh hidayah, butuh kenikmatan, butuh keamanan, butuh rezeki, butuh perlindungan dan lain-lain. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Dia maha kaya dan maha terpuji. Oleh karena kita butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita, maka kita mintanya kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang ketiga, ilahin nas, Allah adalah sesembahan manusia. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat uluhiyah, satu-satunya zat yang diibadahi. Ini membantah dugaan-dugaan, anggapan-anggapan bahwasanya ada selain Allah yang memiliki sifat uluhiyah, memiliki sifat untuk diibadahi. Maka satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan satu-satunya yang bisa menciptakan, mengatur, memberi rezeki, melindungi dan lain-lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang mampu itu semua kecuali hanya Allah, maka tidak ada alasan ya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, aku berlindung kepada Allah dari jeleknya waswas setan. Al khannas maknanya adalah setan. Disebutkan dalam tafsir, nah, tafsir yang ketiga belum disebutkan, ilahin nas, ya ilahun nas, Allah adalah sesembahan manusia. Alladzi la ma'budu bihaqqi siwahu, yang tidak ada selainnya yang berhak diibadahi. Ini masuk dalam tafsir kalimat la ilaha illallah. Kemudian min syarril waswasil khannas, katakanlah wahai Nabi, aku berlindung kepada Allah dari godaan atau dari jeleknya waswas setan. Dalam tafsir disebutkan min adzas syaiton, dari gangguan setan. Alladzi yuwaswisu indal ghaflah, yang selalu memberi waswas ketika lalai. Ya, orang kalau lalai dari berzikir kepada Allah, ya, dari mentaati Allah, beribadah kepada Allah, berarti dia telah diganggu oleh setan. Dan setan paling tidak suka dengan orang yang taat kepada Allah. Dan setan akan senantiasa memberi was-was kepada orang yang sudah taat kepada Allah. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat ke-36. Ya. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyit lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, maka kami akan menjadikan setan teman yang selalu menyertainya. Ya, oleh karena itu orang-orang kafir, orang-orang sesat, ya, teman mereka adalah syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kemudian daripada ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, berlindung dari jeleknya waswas setan, yakni yang selalu memberikan waswas, membisiki pada dada-dada manusia. Alladzi yabuthu asyarra, sebutkan dalam tafsirnya, alladzi yabuthu asyarra wasyukuka fi sudurin nas, yang selalu menanamkan kejelekan dan keragu-raguan di dada manusia. Ragu terhadap kebenaran yang sudah dia imani itu benar. Ragu terhadap keberadaan Allah, ragu terhadap hari kiamat, ragu terhadap al-haq, dan senantiasa selalu menginginkan kejelekan. Maka itu adalah orang yang terkena waswas syaitan. Minal jinnati wan nas, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ya. Min syayatinil jinni wal insi. Waswas terkadang datang dari setan kalangan jin dan setan kalangan manusia. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinil ins. Syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli wurura. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Ada syaitan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin, yang mana setan, jin dan manusia ini saling membisikkan satu yang lain, ya, memberikan ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Itulah was-was dari syaitan. Oleh karena itu, ya, supaya keseharian kita tidak terkena was-was syaitan, maka kita membaca surat An-Nas. Ketika kita merasa terkena was-was, marah, terganggu, keraguan pada diri kita, dan juga perkofikum dibaca ketika setiap selesai sholat setelah dzikir. Barakalikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara tafsir surat An-Nas. Adapun faedahnya masih banyak yang lainnya, insyaallah barakalikum dicukupkan pada tadi yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hamdakumullah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan?